Tutup ketan ning prapatan balikan ning mantan bodoh karo mangan jangan nget-ngetan. Jong rasa cilik hatimu masih banyak di luar yang menunggumu. Hidup kudu dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Sampai-sampai bundel pikir.